Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan, lalu menyempurnakan penciptaannya. Walladhi qaddara fahada. Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Walladhi akhrajal mar'a. Dan yang menumbuhkan rerumputan. Faja'alahu ghufaan ahwa. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. Illa ma sya'allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fis suhufil ula. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Suhuf Ibrahim wa Musa. Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.